Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, di manapun anda berada, saya Adi Hidayat, saat ini sedang berada di Sydney. Masya Allah, suasananya luar biasa. Allah kasih hujan juga, baru saja tiba. Kanan kita ada tempat yang sangat baik, kiri kita juga ada pemandangan yang sangat bagus. Ini ada teman-teman saya nih, Masya Allah, Assalamualaikum. Dari Auckland, ya, mandi ya. Baik, ini Masya Allah. Wah, langsung dikasih payung nih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, tinggal sini ya. Alhamdulillah. Baik, ini juga ada teman-teman di belakang. Nah, teman-teman sekalian, karena ini posisinya hujannya sedang turun, ya, dan ini mudah-mudahan jadi rahmat untuk kita semua. Di sini ada kawan kita dengan Syafi'i. Mas Syafi'i, Masya Allah. Di sini ada Mas Syafi'i. Sudah berapa tahun, Mas, ini? 13 tahun, ya. Ini udah nggak asing. Ini Mas Andri, ya. Ya, beliau juga tinggal di Auckland, di New Zealand. Saat ini kita sedang berada di, namanya apa ini, Mas? Sydney Opera House. Ini Opera House yang sini, ya. Depannya, betul, ya. Betul. Mungkin kalau kita berputar ke arah sini, ini ada Opera House. Kemudian di belakangnya ada Harbour Bridge, ya. Harbour Bridge, ya. Masya Allah. Ini di sini ada apa aja, nih? Mas Syafi, ini sebenarnya teater, Ustaz. Teater. Tempat pertunjukan seni, segala macam, buat hiburan. Ya, Masya Allah. Hiburan aja gitu. Hiburan. Gak ada yang lain. Datang sini cuma cari hiburan. Temu pulang lagi. Itu. Kemudian pulang lagi. Ya. Dengan hiburan kostum, tuh kan. Opera. Opera, tari, segala macam. Tari, pokoknya yang berbentuk hiburan, kumpul di sini, betul, ya. Betul. Baik, Masya Allah. Tiketnya berapa tuh masuknya? Belum pernah, Ustaz. Dan belum pernah. Kayaknya tidak akan. Oh, gitu. Jadi memang mahal. Katanya mahal, ya. Nah, kalau itu sejarahnya apa Harbour Bridge sebelah sana? Ya, bridge memang untuk menyambungkan antara ini dipisah dengan selat itu. Oh ya, sama aja ya, jadi wisata juga ya. Betul, saya lihat ada yang betul. Naik juga tuh ke atas tuh. Ya. Ya, ada yang naik. Ya. Oh, Masya Allah, tempat wisata. Ya, inilah manusia kadang-kadang juga senang hiburan. Ya, hiburan datang, kemudian ya hanya keluarkan tenaga, waktu, pulang. Dan itu juga diisyaratkan di Quran. Ya, kalau kita buka surat Al-Hadid, ya, surah ke-57, Allah sampaikan wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya, nyambung betul nih suasananya pas lagi hujan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara. Ya, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara ya thumma yakunu hutama. Ini persis banget suasananya, sama betul. Ya, di Quran surah 57 kata Allah, wa'lamu, dan kalian mesti tahu, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu diantaranya ada orang yang menjadikannya cuma la'ibun, buat main. Jadi dunia itu main aja, main. Ya, traveling, terus main olahraga macam-macam, bentuknya permainan. Ya. Walahun, ada hal-hal yang enggak banyak manfaatnya gitu. Ya, kayak tadi misalnya, ya di zaman Nabi itu orang-orang yang senang music misalnya, senang opera, senang macam-macam untuk hiburan itu disebut lahun. Nah, jadi ada orang-orang yang orientasi hidupnya itu menyiapkan untuk hiburan aja. Ya, untuk ya menyenangkan nafsunya itu jalan, keluarkan uang macam-macam, kemudian pergi selesai gitu kan. Ya, wazinatun, terus hadirkan pemandangan. Ya, kira-kira bisa dinikmatin. Ya, nah, kayak gini aja tuh. Bisa dilihat orang datang terus pulang lagi foto-foto. Ya, kalau teman-teman lihat juga sekitaran kan datang buat foto-foto aja tuh. Betul. Ya, foto-foto udah datang lagi pulang. Nah, ini pas benar ayatnya. Pas sekali. Wa tafakhurun bainakum, terus berbangga-bangga habis foto diupload. Sampai kan saya pernah di sini, I was here gitu kan. Wah, dan macam-macam lah sampai kan. Terus wa takatsurun fil amwal, ini untuk menunjukkan siapa yang banyak duitnya. Banyak uangnya. Wah, kalau masuk sini kan orang bukan cuma datang untuk meningkatkan status gitu ya. Status saya udah diupdate ya, naik secara sosial. Ya, wal aulan juga dengan keluarga. Ya, coba kita lihat kan ada yang bawa anak-anak dan seterusnya, ada yang perbanyak keturunan aja gitu, ada yang bawa keturunan jalan dan sebagainya. Nah, ini yang paling menarik, kamatsali ghaitsin. Ya, seperti hujan turun. Nah, ini pas hujan nih. Ya, ajabal kufaru nabatuhu, ya, fatarahu musfara. Kadang-kadang bagi sebagian orang yang tidak beriman, mereka hanya melihat dengan hujan itu tumbuhan itu kelihatan hijau tumbuh, ya. Maksudnya begini, kalau hujan turun, kemudian anda lihat bunga-bunga tuh mulai mekar kan? Ya, tumbuhan mulai naik, mulai mekar dari hijau jadi berbunga. Kan mereka takjub tuh. Wah, ini spring datang nih, bunganya bagus nih. Sama kayak gini juga nih, bangun opera, bangun ini, bangun macam-macam kan. Hadir tuh orang kagum kan? Kagum, kagum, kagum, hebat tuh kan? Nah, tapi setelah itu apa katanya? Summa yahiju. Ya? Sudah, habis itu selesai. Ya. Fayakunu khotama, di akhir maka tidak ada apa-apa lagi, hancur, selesai gitu. Sama kayak tanaman. Jadi begitu sudah menghijau, berbunga, menguning, gugur. Yeah. Kalau sudah gugur, habis, selesai, orang enggak ada penikmatan lagi. Yeah. Nah, jadi orang-orang kayak gini itu diilustrasikan oleh Al-Qur'an adalah orang-orang yang sebetulnya sedang ada semacam kehilangan orientasi dalam kehidupannya. Jadi dia enggak punya jalan gitu, ya. Dia enggak punya jalan panduan sehingga seakan-akan hidupnya tuh penuh dengan aktivitas, habis itu pengen nyari kesenangan aja. Jadi mereka datang tuh bukan untuk menikmati sebetulnya, untuk menghilangkan kegelisahan, untuk nyari refreshment gitu kan, untuk membuat lebih segar lagi apa, tapi orientasinya enggak ada. Yeah. Datang, ketawa, pulang, ini kalau ditanya enggak dapat apa-apa. Cuman foto aja cuman. Nah, itu di antara manusia ada yang begitu. Dan kalau Anda mau tahu ya tentang tafsir terbaik di ayat ini, di surah ini, maka inilah tempatnya, keadaannya, segalanya. Dan makanya Allah katakan di ayat yang lain, ya, coba jalan-jalan di muka bumi itu. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silakan jalan-jalan di bumi, di tempat yang bisa kita singgahi, ya, yang bisa kita datangi, dan Anda bisa lihat bagaimana ada yang akibat perbuatan orang-orang lalu, ada yang orang-orang masa kini yang tidak perlu dengan orientasi akhirat, yang hanya menikmati urusan dunia saja. Ya. Jadi kita jalanin enggak dilarang. Justru kita untuk belajar, untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Ya, tapi tidak melakukan hal yang sama. Jadi boleh aja kita datang lihat, untuk lihat orang, oh ternyata Al-Qur'an betul ya. Ada yang begini, ada yang begini. Ternyata tafsir Al-Qur'an 14 abad yang lalu ditemukan di Sydney. Yeah. Kan? Yeah. Di Australia. Ya. Dengan momen yang persis sama, contohnya semua sama, hujannya, segalanya dan sebagainya. Ya, begitu kita selesaikan tafsirnya dan berhentilah hujannya. Ya Allah. Ya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adi Hidayat, Sandi, Imam Syafi'i dari Sydney, Opera House, menyampaikan nilai-nilai inspirasi untuk meningkatkan iman kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa konsisten kehidupan dunia, mencari bekal akhirat, masuk surga, bergandengan tangan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.